Numantak aneh ketika kaula di Imam Bukhari beres ziarah, Habib Lutfi nelpon ke Haji Agus. Cik Habib Lutfi, ya Salim, lihat orang pakai bawa tongkat enggak? Haji Salim bingung, nanya ke kula. Kiai telepon jenati Habib Lutfi, kapan aja itu pakai tongkat? Cih, Habib Lutfi mah teneul teu milu ka Uzbekistan, tapi nyahoeun kula ka panggijeng jelema nu make tongkat. Padahal mah nu bareng jeung kula 160 teneul nyana. Neuleuna teh nu gareulis. Ieu teh sa barang kawarah kabeh meureunan. Kulaon Habib Lutfi anu adi Pekalongan, neuleuh kula jabatan tangan jeung jelema nu make tongkat. Iyalah satu contoh bahwa jelema anu geus bersih kolbu na bisa isro nyana iraha bae. Berangkat nyana di Pekalongan ka Bukhoro. Berangkat nyana di Pekalongan ka Naksabandi. Ketika kula sasalaman nyana neuleukeun, nu mantek nyana telepon ka Haji Agus, kula kaget. Ai Pak Haji tadi bahwa kula keur sasalaman ningalin teu. Wallah alamnya. Takah. Nyana mah neuleurus di nu teu neuleuh. Sumasuk hayang akur bae. Masyaallah karim. Nailah kaistimewaan hamba Allah anu geus dibukakeun hijab. Bisa isro iraha bae, bisa isro di mana bae, bisa isro kumaha bae. Ya Allah ya Rob. Sieun. Ditelepon. Ke cek kula jawabanana ke bae lah Pak Haji. Ieu aneh jasa Habib Lutfi ku apaleun. Nah kitulah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sembarangan jeung ahli Allah. Lain Habib Lutfi bae anu bisa isro, lain Habib Lutfi bae anu bisa mi'raj. Bahasa isro jeung mi'raj bahasa ahli hakikat masih kene hamba-hamba Allah loba nu diisrokeun jeung di mi'rajkeun. Lamun eueuh hamba Allah nu bisa isro jeung mi'raj model Habib Lutfi, kiamat Indonesia. Korupsi ambalaya kabeh. Kriminal ambalaya kabeh. Pezinahan lain bae di hotel, di kontrakan geus ambalaya. Masya Allah. Maling geus ambalaya. Geus tinggal siksaeun Gusti Allah. Tapi Allah masih kene ngahargaan ka hambana anu cerdas otakna. Anu was, anu rindu ka Gusti Allah, asik ka Gusti Allah. Anu model Habib Lutfi urang kula di Bukhoro, kula di Naksabandi, keur ziarah kapanggih jeung hiji jelema nu di dinya teu nyaeun Habib Lutfi apaleun. Masya Allah karim, murigak bulu ku lagi. Wasahbihi